yang syar'i inda dukhul al-masjid, saat masuk masjid, au al-manzil atau masuk rumah, au al-khuruj min huma, atau saat keluar dari keduanya. Ada berikutnya, kalau begitu, yaitu adab-adab yang syar'i sesuai dengan syariat inda dukhul al-masjid, saat masuk ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar membaca doa saat masuk masjid dengan kita mengucapkan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Allahumma ya Allah ftahli, bukakan untukku abwaab rahmatik, pintu-pintu rahmat. Demikian pula adab masuk masjid yang berikutnya adalah masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki yang kanan. Masuk ke dalam masjid dengan mendahulukan kaki yang kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan doa yang lain, yaitu a'udzu billahi al-'azim wa bisultanihi al-qadim min asy-syaitan ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa, wa bisultanihi al-qadim, dengan kekuatannya yang qadim, yang terdahulu, min asy-syaitan ar-rajim, dari syaitan yang terkutuk. Disebutkan pula kuat a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitan ar-rajim. Nah, itu juga boleh seseorang berdoa dengan doa tersebut, atau Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Bismillah shalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Adapun ketika masuk rumah, adab Rasulullah SAW adalah dengan membaca basmalah, bismillah, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka setan tidak akan masuk ke rumah kita. Setan tak boleh masuk ke rumah kita dengan kita baca basmalah. Dalam riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah Ta'ala," bila seseorang masuk ke rumahnya dan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang masuk ke rumah dan menyebut nama Allah, bismillah, hina yadkhul wa hina yat'am, begitu pula ketika dia makan. Qala syaitan, setan pun mengatakan, la mabida lakum wa la 'asha hauna, tidak ada tempat untuk bermalam untuk kalian di tempat ini, di rumah ini. Wa la 'asha, dan tidak ada makan malam untuk kalian di rumah ini. Ya. Jadi dengan membaca basmalah, rumah kita akan terlindungi dari syaitan. Dengan kita baca basmalah saat makan, makanan kita pun akan terlindungi dari syaitan. Wa idza dakhala falam yadhkur ismallah inda dukhuli, tapi kalau dia masuk ke rumahnya dan tidak membaca basmalah. Oleh syaitan, syaitan pun mengatakan, hadraktumun nabi, kalian boleh masuk ke rumah itu dan kalian bisa bermalam di rumah itu. Wa idza lam yadhkur ismullah 'inda ta'amihi aw 'inda mat'amihi qala adrabtu al-maqita wal 'ashya. Lalu ketika dia juga tidak baca basmalah saat makan, setan pun mengatakan, kalian teman-teman dapat tidur malam di rumah ini dan kalian pun dapat makan malam di rumah ini. Nah, itulah syaitan. Ya. Ketika kita masuk rumah, dia pun mengintai. Dia pun di belakang kita untuk mengikuti kita ke rumah kita. Untuk mengikuti kita makan dengan makanan kita. Sehingga dengan ini, ahibatikullah rahimahullah, bacalah basmalah ketika kita masuk rumah kita. Bismillah. Kemudian, kita juga baca doa. Kita pun membaca doa. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walaja ar-rajulu baitahu falyaqul, Allahumma inni as'aluka khairal mawlaji wa khairal maqraji. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna." Apabila seseorang masuk ke rumahnya, falyaqul, maka bacalah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu khairal mawlaj, sebaik-baik tempat masuk, wa khairal makhraj, dan sebaik-baik tempat keluar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah kami masuk. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan dengan nama Allah kami keluar. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan kepada Allah lah Rabb kami, kami bertawakal. Nah, ini doa yang kita ucapkan ketika kita masuk rumah kita. Baca basmalah, kemudian baca Allahumma inna as'aluka, dan seterusnya. Thumma liyusallim 'ala ahlihi. Kemudian dia ucapkan salam kepada orang-orang yang ada di rumah. Dan ini telah kita bahas pada kesempatan yang sebelumnya, bahwa dia ucapkan salam kepada keluarganya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau tidak ada orang di rumah, kita baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau itu rumah orang, bukan rumah kita, tapi rumah orang lain, maka kita pun harus meminta izin. Harus kita minta izin. Ya. Al-istidhanu talatun. Nabi SAW bersabda, minta izin. Minta izin itu ada tiga kali. Baikudin alaka wa illa barjib. Kalau kamu diberi izin, masuk. Wa illa barjib. Kalau tidak diberi izin, maka keluarlah. Nah, apa? Barjib, kembalilah. Pulang. Nah. Demikian tuntunan Rasulullah SAW terkait dengan adab-adab masuk ke rumah. Disebutkan pula dalam sebuah hadis, disunnahkan sholat 2 rakaat setelah masuk rumah. Ini juga boleh, dan ini salah satu sunnah tatawwu, sholat sunnah tatawwu misalnya kita lihat dalam kitab Ru'yatul Mutatawwi yang ditulis oleh Syekh Ahmad Omar Bismut, tersebut pada kitab itu salah satu hadis tentang sholat dua rakaat setelah masuk rumah. Begitu pula sholat dua rakaat setelah keluar rumah juga ada. Ya. Wal khuruj minhuma. Demikian pula ada pada keluar dari keduanya. Yakni keluar dari masjid atau keluar dari rumah. Adapun keluar dari masjid, adabnya adalah dengan mendahulukan kaki yang kiri. Keluar dari masjid dengan mendahulukan kaki yang kiri. Kemudian kita pun membaca doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud. Bismillah, assalatu wassalamu ala Rasulullah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bismillah, dengan nama Allah, assalatu wassalamu ala Rasulullah. Semoga salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku memohon kepadamu sebagian dari keutamaan dan karunia darimu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ya. Ini doa keluar masjid. Selanjutnya, ada pun keluar dari rumah, adab yang diajarkan Rasulullah SAW, tentunya ulama juga menyebutkan memulai dengan kaki yang kiri. Dan juga Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dalam hadis disebutkan, idza kharaja ar-rajul min baitihi, apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqala, lalu dia mengatakan, Bismillah, inna nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, "Baik yuqalu hasbuka. Qad hudita wa kufita wa wukita." Dikatakan kepadanya, "Hasbuk, itu sudah cukup bagimu. Qad hudita, engkau telah diberi petunjuk hidayah. Wa kufita, engkau telah diberi kecukupan. Wa wukita, dan engkau telah diberi perlindungan." Lindungi. Dan mengucapkan doa tersebut. Fayatanahha lahu syaitan. Fayakulu lahu syaitan. Akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Sehingga setan pun menjauh, minggir, yatanahha, minggir, jauh. Dan setan mengatakan kepada saudaranya, kepada setan yang lain, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana kamu dengan seseorang yang telah diberi hidayah, yang telah diberi kecukupan, dan telah diberi perlindungan. Artinya, kamu tak bisa menggoda dia, menyesatkan dia. Dia sudah diberi kecukupan, diberi petunjuk, dan dilindungi. Ini semua ahibatikullah rahimah. Hanya dengan mengucapkan doa bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwan fillah rahimakumullah, Selanjutnya Syekh Ibad rahimahullah menyebutkan wa inna safar, dan hadap ketika safar. Hadap ketika safar. Seorang yang melakukan safar artinya dia pergi ke tempat yang jauh. Safar. Disebutkan oleh para ulama bahwa safar ini tentang jaraknya, ulama rahimahullah berbeda pendapat jelas, ya, bahwa suatu safar yakni seseorang pergi ke tempat yang jauh, sehingga dengan itu Rasulullah SAW memberikan suatu tuntunan berupa adab-adab syar'i, adab-adab syar'iyah. Dia mengatakan, "Man arada an yusafira falyakul, liman yukhallifu astaudi'ukum Allah alladhi la tadhi'u wada'iha." Astaudi'ukum Allah. Barang siapa yang arada, barang siapa yang ingin melakukan safar, falyakul, maka ucapkan, iman yukhallif, kepada mereka yang ditinggalkan. Ucapkan kepada keluarga yang ditinggalkan, atau saudara, atau teman kita di atas. Ucapkan kepadanya, astaudi'ukumullah, aku titipkan kalian kepada Allah. Alladzi la tadhi'u wa da'u, ya, tidak akan hilang, tidak akan sia-sia, tidak akan hilang wa da'u, titipan-titipan itu di sisinya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya. Nah, ini salah satu adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan doa atas. Demikian pula nanti ketika dia naik kendaraannya, ya, naik kereta atau bicycle atau apalah, dia pun membaca doa safar. Doa safar yang diajarkan Rasulullah SAW yang cukup panjang, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sawa ala ba'irihi kharijan ila sahr kafara thalathah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sawa ala ba'irihi, apabila beliau naik di atas untanya, kharijan ila sahr, keluar menuju sahr, takbara salasan, beliau bertakbir tiga kali. Jadi pertama takbir tiga kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Summa qala, kemudian beliau membaca, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi sabarina hadha al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha wa tubi 'anna bu'dahu. Allahumma anta as-sahibu bis-safar wal khalifatu bil-ahli. Allahumma inni a'udhu bika min wa'dan as-safar wa ka'abatil manzar wa suri pada bintari wa tadi. Inilah yang dibaca Rasulullah SAW. Saya berusaha untuk menghafal, ya, saya berusaha untuk menghafal doa ini. Kita catat, ya, kemudian kita buat menghafal doa tersebut, sehingga bila kita dan safar, bacalah doa ini setelah kita naik kereta. Wa idza raji'a qala hunna wa zada fihinna. Al-ibudah dan ibudah abidunah dirabbina hafidun. Dan apabila beliau alaih salatu wassalam rajah kembali pulang, qalahunna, beliau pun membaca doa itu lagi. Beliau baca doa itu lagi. Wazada, lalu beliau menambahkan, aibuna daibuna abiduna lirabbina habibun. Ya, baca doa itu juga. Sehingga subhanallah akbar 3 kali, subhanalladzi sakhkhara lana, dan seterusnya, kemudian terakhir aibuna daibuna abiduna lirabbina habibun. Kemudian di antara adab-adab safar adalah at-tarakhus rukhasis safar. Kita melakukan rukhsah-rukhsah di dalam safar. Di antara rukhsah-rukhsah tersebut, yaitu rukhsah di dalam melakukan sholat wajib, sholat fardu. Dengan kita mengqasar sholat zuhur menjadi 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Ya. Dan apabila dia memerlukan untuk jamak, lakukan jamak. Duhur bersama asar di waktu duhur atau waktu asar. Waktu duhur ini namanya jamak tadhkir. Di waktu asar ini namanya jamak takhir. Atau maghrib dengan isya. Lakukan maghrib dengan isya, di waktu maghrib ini namanya jamak takdim, atau di waktu isya ini namanya jamak takhir. Dengan adzan dan 2 iqamah. Dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Ini adab-adab di dalam safar. Demikian pula perlu kita ketahui, apabila kita sholat di belakang makmum yang mukim, maka kita pun sholat bersama mereka, mengikuti mereka tanpa kita jamak, tanpa kita mengqasar, ya, tanpa kita mengqasar. Kalau mau jamak setelah itu. Ahibati billah rahimakumullah. Di antara rukhsah di dalam safar adalah dengan memakai khuf. Khuf. Dan mengusap khuf. Khuf ini, ya, kalau di sini bahasa Indonesia mirip dengan kaos kaki. Semacam kaos kaki. Nah, kita saat melakukan safar boleh tak lepas kaos kaki itu, dan dalam berwudu hanya diusap. Ya. Kemudian rukhsah di dalam safar juga al-fitr fi safar. Apabila kita berpuasa di bulan Ramadan, lalu kita safar di bulan Ramadan di siang harinya, kita pun boleh melakukan fitr, tak berpuasa. Tapi mana yang lebih afdal, yang lebih utama, berpuasa atau tidak ketika kita safar? Ulama rahimahullah mengatakan mana yang paling bagus bagi kita, maka itu yang paling baik kita lakukan. Ketika kita musafir lalu terasa berat untuk berpuasa, maka jangan puasa. Nabi SAW bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan dari kebaikan seseorang yang berpuasa dalam safarnya, apabila puasa itu membuat dia lemah dan sakit. Tapi kalau dia mampu berpuasa saat safar, ya, tidak bermudarat terhadap dirinya. Yang berat tidak berat sedikit dan tidak menyebabkan sakit, maka lebih afdal bagi dia puasa. Kalau di luar bulan Ramadan, dia sulit atau susah untuk Allah puasa tersebut. Ya. Nah, ini beberapa adab-adab di dalam sahabat. Alatul hal, sahabat itu pun harus senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan paling tidaknya itu safar yang mubah, bukan safar yang maksiat untuk mencari dosa dengan safar yang atas. Ini beberapa adab yang perlu kita ketahui dari penjelasan Syekh Baz rahimahullah ta'ala. Ya, apanya sampai di sini dulu pada malam hari ini. Kita ingat-ingat ya, sampai mana ya adab safar. Pertemuan berikutnya Birrul Walidain, ya. Nah, minggu depan insyaallah. Ya, insyaallah. Barakallahu fiik, Syekh. Wa fiikum barak. Suara bagus. Alhamdulillah. Baik, sementara sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bantal tak dekat-dekat waktu lah. Sekolah tu je. Right beside the speaker. Ada speaker tak tu? Ya, ada speaker. Ada speaker memang. Dia kena aja. Sebab dia speaker memang. Dan kita ini.